Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kembali kita bertemu di sore hari ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i. Yang mana mereka para ulama menyebutkan bahwasanya jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan thalabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, yakni mempelajari agama Islam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kalam ulama. 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba tersebut, yakni hamba yang mempelajari ilmu syar'i tadi, ya, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, dan tentunya ini dengan niatan yang ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut dan juga mempelajari agama Islam atau memahami agama Islam, yang mana agama Islam ini tidak bisa dipahami kecuali dengan at-tafaqquh fid-din, mempelajari agama Islam itu, mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca penjelasan para ulama. Ketika seseorang keadaannya demikian, maka ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Nah, manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu dia paham terhadap agamanya, yang mana memahami agama ini butuh dengan yang namanya belajar, maka itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan hamba tersebut terhadap agamanya. Yang mana tidak mungkin seseorang bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar melainkan dengan dia mempelajari agama Islam tersebut, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan juga kalam penjelasan dari para ulama. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapati diri-diri kita cinta dengan majalisul ulum, cinta dengan ilmu syar'i. Nah, semoga saja itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi kita di dunia wal akhirah, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus semangat dalam mempelajari ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembali pada kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-muraqabah, yang mana kita masih dalam penjelasan hadis Jibril alaihissalam, di mana kita telah sampai dari kalam penjelasan dari ucapan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan 6 tentang rukun dalam salat. 6 di antara rukun dalam salat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca 6 di antara rukun dalam salat ialah takbiratul ihram. 6 Begitu pula membaca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah. Baik. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Wa min arkanis shalah ar-ruku'." Dan di antara atau yang termasuk dari rukun-rukun salat ialah ruku'. Naam. "Wa huwa al-inhina'u ta'ziman lillahi azza wa jalla." Yang namanya ruku' yaitu seseorang membungkuk. Naam. "Ta'ziman lillahi azza wa jalla," dalam rangka mengagungkan Allah azza wa jalla. Naam. Jadi ketika kita naam dalam salat ruku', itu pada hakikatnya kita sedang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata beliau, "Li'annaka tastahdiru annaka waqifun baina yadayillah fatanhani ta'ziman lahu azza wa jal." Dikarenakan dirimu ya menghadirkan dalam hatimu bahwasanya engkau sedang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau pun membungkuk yakni ruku, tidak lain ialah dalam rangka untuk mengagungkan Allah azza wa jalla. Naam. Walihadza qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amma ar-ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla." Adapun dalam ruku', yakni ketika kita salat dalam keadaan kita ruku', kata Nabi SAW, "Fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla." Maka agungkanlah dalam ruku' tersebut Rabb, yakni Allah azza wa jalla. Ai qulu subhana rabbiyal azim. Yakni kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaklah kalian mengatakan subhana rabbiyal azim. Naam, doa dalam ruku'. Baik. Kata beliau, li'anna ar-ruku'a ta'zimun bil fi'l. Yang namanya ruku' itu merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala bil fi'il, dengan perbuatan. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya ruku' dalam salat itu merupakan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Wa qawlu subhana rabbiyal azim. Adapun ucapan subhana rabbiyal azim ketika kita sedang ruku', kata beliau, ta'zimun bil qaul. Ini merupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala bil qaul, dengan ucapan. Naam. Fa yastami'u ta'zimani bil idafati ila ta'zimil asli wa huwa ta'zimul qalbi lillah. Maka beliau katakan, terkumpullah dua pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dilihat pada pengagungan yang pertama, yakni dalam hati kita. Seorang hamba muslim dan muslimah tentunya enam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Enam seorang muslim dan muslimah, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Ini adalah pengagungan yang asal. Naam. Begitu pula dalam ruku', ada bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala bil fi'il, dan juga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala bil al-qaul, dengan ucapan. Naam. Maka kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Li'annaka la tanhani hakada illa lillahi ta'ziman lahu." Maka tidak mungkin engkau itu membungkuk ketika rukuk, nam melainkan hal yang demikian engkau lakukan itu dikarenakan mengagungi atau mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan, fayajtami'u fir ruku'i thalathatu ta'zimat. Maka di dalam ruku', ketika kita sedang salat, pada ruku' tersebut itu terkumpul padanya tiga pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ta'zimul qalbi. Di dalam salat ketika kita sedang ruku', maka kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan al-qalb, dengan hati kita. Naam. Yani tidaklah seseorang itu diam melakukan ruku' ketika salat melainkan karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang pertama. Ketika seseorang dia itu ruku' dalam salatnya, maka dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Kemudian yang kedua, ta'zimul jawarih. Ketika seseorang dia sedang ruku' di dalam salatnya, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bil jawarih, dengan anggota tubuhnya, dengan dia membungkukkan tubuhnya tersebut. Nah. Dan yang ketiga, ta'zimul lisan. Di dalam ruku' yang ketiga ini terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yakni tatkala dia membaca subhana rabbiyal azim. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui ketika kita sedang ruku' di dalam salat. Ya, yang semuanya itu merupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah dalam hati kita, begitu pula mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, yakni bil jawarih, anggota tubuh kita. Dan yang ketiga ialah mengagungkan Allah Azza wa Jal dengan lisan kita, dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fal qalbu tastasy'iru annaka raka'ta ta'ziman lillah. Wal lisanu taqulu subhana rabbiyal 'adzim. Wal jawari tuhni dhahrak." Nah, beliau menjelaskan tentang tiga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika ruku. Ya, mengagungkan dengan hati, anggota tubuh dan lisan. Kata beliau, "Fal qalbu, maka adapun hati." Nah, ini merasakan bahwasanya tidaklah engkau itu ruku melainkan dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun lisan, ini dengan kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Adapun anggota tubuh kita, ya, bentuk pengagungan kita terhadap Allah dengan anggota tubuh kita ketika ruku ialah dengan menjadikan kita menundukkan punggung kita. Naam. Baik. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ketika seseorang ruku dalam salatnya, pada hakikatnya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Nah, kenapa? Karena ruku ini seseorang itu merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang ruku tersebut. Maka dari sini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah, setelah kita mengetahui tentang hakikat dari yang namanya ruku, maka mereka para ulama melarang, nah, untuk kita menghormati orang lain dengan cara membungkukkan atau merendahkan tubuh kita, apalagi sampai menyerupai seperti ruku. Nah, ini diharamkan. Baik. Ya, sebagaimana kebiasaan dari orang-orang Jepang, yang mereka di antara bentuk penghormatan mereka terhadap orang lain dengan menundukkan, merendahkan tubuh mereka, yakni seakan-akan seperti ruku. Ini dalam pandangan syariat Islam tidak diperbolehkan. Nah, yang namanya ruku itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana yang kita lakukan di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan, yakni Syekh Ibnu Utsaimin wa taala, "Wal wajibu fir ruku'i al-inhina'u bihaitsu yatamakkanul insanu min masir rukbatayhi biyadayhi." Dan wajib, ya, bagi seseorang yang ketika dia ruku itu untuk dia, naam, membungkuk. Naam. Dari sisi memungkinkan bagi orang tersebut untuk dia menyentuh kedua lututnya dengan kedua tangannya. Ya, ini beliau ingin menyebutkan bagaimana kaifiyah tata cara ruku ketika sedang sholat, yaitu dengan kita membungkuk dan meletakkan kedua tangan kita, kedua telapak tangan kita, ya, menyentuh, memegang kedua lutut kita. Ini tata cara enam dalam ruku di dalam sholat. Enam, dengan kita meletakkan kedua tangan kita pada kedua lutut, ya, bukan diletakkan di bawah lutut atau diletakkan di atas paha, bukan, namun yang benar ialah diletakkan pada lutut. Ini tata cara ruku sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sifat salat Nabi SAW, ya, tata cara rukunya Nabi SAW di dalam salat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, "Fal inhina'u al-yasir la yanfa." Maka tindakan seseorang yang dia ruku dengan membungkukkan sedikit badannya, yakni tidak sempurna. 6, seperti mungkin dia itu membungkuk dengan meletakkan ruku dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, ini kan tidak sempurna. Maka kata beliau, yang demikian ini la yanfa, ini tidak bermanfaat. Jadi ruku yang tidak sempurna. Tayib. Kata beliau, fala budda min an tahsira dhahraka hatta tatamakkana min masdi rukbataika biyadaik. Maka yang namanya orang ruku dalam salat itu harus ya dengan cara engkau dengan cara engkau menundukkan punggungmu sampai memungkinkan 6 untuk kedua lututmu itu digenggam oleh kedua tanganmu. Ini perkara yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang ruku. Yani benar-benar akan sempurna ruku seseorang itu apabila 6 punggungnya ini menunduk, ya, yang mana itu dikatakan sempurna menunduknya itu dengan cara dia kedua telapaknya memegang atau ya memegang kedua lututnya. Nah, ini ruku yang sempurna ketika seseorang sedang sholat. Dan mesti ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kita pada kedua lutut kita, itu akan menjadikan punggung kita ini benar-benar akan membungkuk. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka mengatakan, innal wajiba an yakuna ila ruku'i at-tam aqrab minhu ila al-qiyami at-tam wal mu'addi mutaqarrib. Al-muhim annahu la budda min hasli dhahr. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya yang wajib bagi seseorang yang ketika dia sedang ruku' ialah hendaknya dia ruku' dengan sempurna, yang mendekati dengan berdiri yang sempurna pula. Yani mendekati. Naam. Al-muhim kata Syekh Muslimin annahu la budda min hasr dhahr, yang namanya orang sedang ruku itu dia menundukkan dhahr punggungnya. Taib. Ini kata beliau. Wa mimma yanbaghi fi ruku' an yakuna al-insanu mustawa dhahr la muhdaudiban. Kemudian perlu yang kita perhatikan ketika kita sedang ruku dalam salat, kata beliau, yang sepantasnya bagi seseorang yang dia itu ruku di dalam sholat, naam hendaknya punggungnya itu rata. Naam la muhdaudiban, yakni tidak membungkuk. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sifat sholat Nabi, ya, bagaimana tata cara ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan kisah sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut, yang kalau seandainya diletakkan air pada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan air tersebut tidak akan terjatuh. Maknanya ialah menunjukkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ruku di dalam salat, benar-benar punggungnya itu lurus, ya. Naam, dan tidak membungkuk. Taib. Ini yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika salat. Wa an yakuna ra'suhu muhadhiyan li dhahrihi, dan begitu pula kepalanya itu muhadhiyan li dhahrihi, yakni mendekat pada punggungnya, yakni diangkat sedikit kepalanya untuk melihat ke tempat sujud. Nah, ini posisi kepala kita ketika sedang ruku. Ya. punggungnya itu lurus. 6. Dan tidak membungkuk. Adapun keadaan kepala kita itu mengangkat sedikit, ya, mendekat kepada punggung kita. Taib. Wa an yadha yadayhi ala rukbatayhi, ala rukbatayhi mufarrajatay al asabi. Naam. Kemudian adapun posisi tangan kita, kedua telapak tangan kita, kata beliau, ala rukbatay, diletakkan pada kedua, di atas kedua lutut kita, ya, dengan merenggangkan asabi, jari-jari tangan kita, ya, ini seperti diramas gitu lututnya. Ini kaifiyah, tata cara ruku di dalam solat. Naam. Wa yujafiya ududaihi an janbaihi. Kemudian tangan kita, naam, ini agak menjauh dari lambung kita, ya, ini dibuka agak lebar. Thayyib. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Kemudian kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, yukarriruha, dengan mengulang-ulangnya. Kemudian wa yaqul, setelah itu kita mengatakan atau membaca subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, atau juga mengatakan, membaca dengan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Naam. Ini tata cara ruku' di dalam salat. Naam. Yani yang pertama ialah ketika kita sedang ruku', naam, itu punggung kita lurus, yakni rata, datar. Adapun posisi kepala kita ini mengangkat sedikit, yakni melihat ke tempat sujud. Ya, namanya orang ketika dia ruku melihat ke tempat sujud, mau tidak mau itu kepalanya akan terangkat sedikit, mendekat kepada punggungnya. Naam. Adapun kedua telapak tangan kita ini ditempatkan di atas kedua lutut. Naam. Dengan keadaan jari-jari tangan ini, naam, direnggangkan. Thayyib. Dan posisi tangan kita, naam, yang kiri dan yang kanan ini menjauh dari lambung. Ini tata cara ruku' sebagaimana rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa lihat penjelasan ini dengan dalil-dalilnya dalam sifat salat Nabi karyanya Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi. Naam. Ini masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, perkara rukun yang selanjutnya dalam salat, yakni ruku'. Naam. Dan begitu pula penjelasan dari kaifiyah, tata cara ruku' yang benar di dalam salat. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan sore hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqamah di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam mengamalkannya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.